Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan banyak sahabat-sahabat dari Ketak Al-Mu'alaikum Al-Fikir yang juga adalah Masalah Jusyai Dr. Khalid Ibn Bawazan yang jangka Al-Fikir Habibullah Ta'ala. Masih dalam pembahasan bab di Surah Tisyati Da'wah, bab tentang syarat-syarat sahnya tuduhan. Kalau Al-Mu'alaikum Habibullah Ta'ala wa in jahula qadi ala bayyinati talaba minal mudda'i wa tazkiyatuhu tazkiyatan. Jika seorang hakim ini tidak mengetahui tentang kondisi saksi, orang bukti atau saksi, maka tentunya seorang hakim ini harus meminta rekomendasi saksi tersebut, ya, apakah saksi tersebut orang adil atau tidak, harus diminta. Dicasa bukti ada lagihim agar apa? Agar bisa memastikan keadilan para saksi tersebut. Saya kemudian saya lebih sehingga qadi atau hakim tersebut bisa menghukumi berdasarkan para saksi-saksi yang ada tersebut. Wala budda bi tazkiyati syahri min syahidaini yusyahidani bi adalatihi. Dan haruslah dalam rekomendasi seseorang atau merekomendasi saksi tersebut harus apa? Dua saksi juga yang menyaksikan keadilannya. Jadi seorang saksi harus disaksikan juga. Ini namanya rekomendasi. Bagilah yakni petasiyati syahidun wahid. Dan ada yang berpendapat sebagian ulama bahwa cukup untuk merekomendasi seorang saksi itu hanya dibutuhkan satu orang saja, tidak harus dua. Kemudian selanjutnya kalau mengalami hamdulillah ta'ala wa yahkumu ala al-wa'idi masa fata kasrin idha sabata alaihi haq. Dan seorang hakim ini bisa menjatuhkan hukum atau menjatuhkan vonis kepada seorang yang tertuduh namun dia tidak hadir di majlis. Yaitu jika jarak antara negeri hakim dengan keberadaan orang yang tertuduh tersebut ini sejarak sholat bisa dikosor, sejarah sholat bisa dikosor antara sekitar 80 km, kurang lebih 80 kilo. Ini sehakim bisa memvonis seseorang walaupun orang tersebut tidak ada di majelis. Yaitu dengan cara apa? Yaitu secara sholat bisa dikosor. Yaitu sekitar kurang lebih 80 kilo atau 70 sampai 80 ke atas. Idza syabata al-haq, jika memang benar dipastikan, maksudnya orang yang diponis tersebut tidak bisa hadir di tempat ya. Atau apa namanya? Ini amsetia apa? Di anak hindan qalat ya Rasulullah in Abu Sufyan rasulun sahih walaysa yu'tini min nafaqati ma yakfini wa waladi, karena hindun istrinya Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harb, seorang sahabat dengan tabi'in, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan atau suamiku ini adalah seorang laki-laki yang pelit, dan dia tidak memberiku nafkah yang cukup untuk mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan Abu Sufyan tidak berada di tempat jalan. Ini Hindun istrinya minta fatwa kepada Rasulullah SAW putusan. Qala, maka Nabi SAW bersabda, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Maka Nabi SAW bersabda, ambillah harta Abu Sufyan sekedar yang mencukupimu dan sekedar apa yang mencukupi anak-anakmu. Mutafakun alaih. Maka saya menyatakan padalah ala sihadil hukmi ala wa'id. Maka hadis ini menunjukkan atas sahnya seorang hakim menjatuhkan putusan walaupun si tertuduh atau si terdakwa tersebut wa'id, tidak ada di tempat. Sebagaimana kisah Hindun ya. Sumaidah hadar wa'ibu bahwa ala hujjatihi li jawalil mani, namun apabila si tertuduh atau si terdakwa tersebut misalnya setelah diponis ya kan, ternyata bisa hadir di persidangan, maka tentunya si terdakwa atau orang yang diponis tersebut bisa berhak untuk apa? Menyampaikan pembelaan, menyampaikan pembelaan kepada si hakim. Li jawalil mani. Kenapa? Karena sudah tidak ada penghalang lagi untuk langsung dijatuhi hukuman atau dzunub karena orangnya hadir ya. Karena sudah tidak ada penghalang. Wal hukmu bi syuruti asli haqi la yaqtilu da'wa qada'ihi aw bara'atu minhu. Wana hudzalika ma yasbutu dzalikal haqqu. Dan ponis atau jadwal hukuman jika ditetapkan pada dasarnya berdasarkan apa? Berdasarkan memang orang yang telah dia apa diponis tidak ada di tempat. Jadi tentunya tidak membatalkan, tidak menghapus hak membela diri orang yang divonis tersebut. Ya. Jadi misalnya seperti tadi, orang yang telah divonis di dalam persidangan, sedangkan dia tidak hadir di persidangan tersebut, maka tetap orang yang terdakwa tersebut berhak untuk membela dirinya tatkala nanti dia datang di persidangan. Berarti minhu, dan bisa dia mengingkari tuduhan atau mengingkari vonis tersebut karena dia tidak ada di tempat. Sehingga bisa apa? Bisa membatalkan. Maka si orang yang sejulur bisa bila hadir, maka bisa membatalkan menjadi sejulur atau bisa membela dirinya. Dalam hal yang menjulur ta'ala, dan berikutnya, wayurta baru fil qada'i alal ghaibi ayyakuna fi ghairi mahalin wilayatul qadi. Dan bisa dianggap atau bisa dinilai di dalam persidangan atas orang yang tertuduh atau orang yang terdakwa terfonis yang tidak ada di tempat, yaitu tidak pada daerah atau di luar kekuasaan hakim tersebut. Maksudnya hakim bisa memvonis orang yang terdakwa karena tidak di tempat atau gaib. Ini apa? Di luar kekuasaan qadhi. Bisa ini. Imma law kana ghaiban fi mahali wilayatihi. Bisa jadi karena apa? Karena dia memang tidak ada. Orang yang apa namanya, orang yang dituduh atau yang diterdakwa itu memang tidak ada di tempat atau tidak di majelis, ada di daerah kekuasaan hakim tersebut. Wala hakim bihi, atau bisa jadi memang daerah tersebut tidak ada hakim, ya kan? Tidak ada hakim. Misalnya tertuduh di luar kekuasaan hakim, ya kan, hakim tersebut. Ya, ternyata di daerah tersebut yang terdakwa tersebut memang enggak ada hakim, maka bisa hakim memvonis orang tersebut. Di anal qadhi yaktubu ala ila man yasluhu lil qada'i bil hukmi bainahuma. Dan sesungguhnya seorang hakim ini bisa menulis kepada seseorang yang bisa menghakimi orang yang terdakwa tersebutnya, diberikan surat kuasa untuk apa? Menghakimi orang tersebut karena di luar dari kekuasaan hakim tersebut. Fa in ta'azzara fa ila man yasluh, maka apabila memang tidak ada hakim di sana, maka bisa hakim bisa menunjuk kepada orang yang bisa mendamaikan antara orang yang bersengketa tersebut. Kain tak ada rakaala berdai hakik dakwata, dan jika memang orang tersebut udur, ya kan, tidak bisa hadir, maka hakim bisa berkata kepada seorang yang menuduh tersebut, yaitu dengan apa? Dengan perkataan hakik dakwata, buktikan tuduhanmu itu. Baik banget jika seorang yang menuduh tersebut mengungkapkan tuduhan-tuduhannya, ahdara khasmahu, maka lawan bisa dihadirkan. Kain bangdat nasabah, walaupun jauh jaraknya antara hakim dengan orang yang tertuduh tersebut. Berdakar Imam Ahmad anna mazhab al-Madinah annahum yakduna al-ghaib, dan Imam Ahmad menyebutkan sebagaimana mazhab atau metode para ulama al-Madinah, yaitu mereka tetap memutuskan orang yang tersangka atau sesudah terbuat walaupun tidak ada di tempat. Ini bisa menjadi vonis. Waqala hadza madzhabun hasan. Yang Imam menyatakan maka metode ini adalah metode yang baik. Jadi walaupun tidak ada di tempat, tetap hakim berhak untuk memutuskan atau memvonis orang yang tertuduh tersebut. Saya sudah jelas misalnya kan. Oh ini pelakunya ini ternyata teroris misalnya. Ya namanya teroris orangnya blok ya kan, kesana kemari ya, ditari gak ada, pindah-pindah misalnya, atau bersembunyi di hutan misalnya. Maka tetap hakim bisa memvonis ya, orang ini, namanya ini, kirinya gini-gini, jatuh hukuman. Maka seperti ini bisa diterapkan walaupun memang orang yang tertuduh tersebut tidak ada di tempat. Kala Al-Zarkasi telah berkata Imam Al-Zarkasi rahimahullah, dalam yang kiru Ahmad sima ad-da'wa walal bayinah. Dan Imam Ahmad tidak mengingkari kesaksian terdakwa apa yang terluput dari tuduhan, ya kan? Atau terluput dari tuntutan, maka tidak diingkari untuk tetap apa didengarkan. Kalau memang apa? Kalau memang si tertuduh tersebut bisa dihadirkan di majlis. Maka kalau ahli Madinah wal Iraq wa kanahu indahu mahalu rifaq. Dan ini sebagaimana yang diingatkan oleh perkataan seorang ulama Madinah dan juga ulama Iraq. Dan mereka menganggap bahasanya ini sebagai kesepakatan. Sebagai kesepakatan. Yaitu bolehnya seorang hakim menjatuhkan vonis walaupun si tertuduh atau terdakwa tersebut tidak ada di tempat. Wa yusma'u dawa'i dan ala ghairu mukallaf. Dan juga poin berikutnya, seorang qadhi atau seorang hakim bisa mendengarkan tuduhan atau tuntutan di penuntut yang tidak mukallaf, misalnya anak kecil, tetap didengarkan. Wayahkumu biha, dan juga bisa juga hakim memutuskan hukum dengan keterangannya di hadis Hindun, sebagaimana hadis Hindun. Suma idza kalaba ba'da hukmi alaihi bahwa ala hujjatihi. Kemudian jika terdakwa tersebut kemudian menjadi mukallaf setelah apa divonis ya, jadi misalnya seorang qadhi tetap mendengarkan tuduhan kepada orang yang tidak mukallaf, maksudnya orang yang terdakwa itu orang yang masih kecil misalnya, orang yang tertuduh terdakwa tidak mukallaf atau mungkin gila anak kecil, maka tetap didengarkan. Dan juga hakim juga bisa mengusulkan hukuman tersebut sebagaimana hadis Hindun. Namun apabila orang yang tidak mukallaf tersebut kemudian berubah, dia misalnya yang dulunya anak kecil sekarang jadi dewasa, berarti kan menjadi mukallaf kan? Atau dulunya dia seorang yang gila kemudian sembuh ya. bahwa Allah menjadi maka orang-orang tersebut, orang-orang yang tertuduh atau telah dibunuh tersebut berhak untuk membela dirinya, berhak untuk membela dirinya. Sampai di sini keterangan saya tentang syarat-syarat tuduhan. Syarat-syarat sahnya tuduhan. Dan ini pula selesai tentang peradilan ya. Keterangan saya Alhamdulillah Ta'ala. Dalam hal Alhamdulillah Ta'ala Bapir kismati bainas surokai. Kita pindah ke bab berikutnya, yaitu bab tentang pembagian atas kepemilikan bersama. Bab tentang pembagian atas kepemilikan bersama. Dalil kesmati bina syurga minal kita biasunah wal ijma. Dan dalil pembagian tersebut atas kemilikan bersama di dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Allah berkata, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 28. Wa nabiyyuhum anna al-ma'a qismatun bainahum. Dan kabarlah kepada mereka bahwasanya air ini terbagi di antara mereka. Yaitu bahwa kisahnya Nabi Shalih sekarang mendapatkan yang mujizat, yaitu kontanya Nabi Shalih, konta dan air susunya itu bisa diperah untuk sekian kabilah, sekian suku. Ini mujizat konta Nabi Shalih. Namun begitu, karena memang kaumnya ini kaum yang ingkar kepada Nabi Shalih, jadi pelihara unta tersebut, padahal telah memberikan manfaat di antara mereka ya, bergantian mengambil susu. Karena untanya ini keluar dari batu. Jadi Nabi Shalih. Akhirnya mereka apa? Mereka membunuh, menyembelih unta tersebut. Akhirnya Nabi Shalih berkata kepada rekannya, ya, ini perbuatan kalian, sudah kalian larang untuk membunuhnya, biarkan unta tersebut. Nah, bahkan telah memberikan manfaat kepada kalian, namun kalian malah bunuh. Maka tunggulah 3 hari, kalian bersenang-senang 3 hari. Maka setelah 3 hari, maka Allah SWT azab kaumnya Nabi Shalih. Gimana ya? Kaum Samud di Al-Hijr, daerah Al-Hijr. Nabi Nabi Shalih. Ini kisah saya tentang kisah pembagian. Kalau Ta'ala Allah SWT beriman, bisa dilansak Nisa ayat 8. Kaidah hadal kismatu ulul qurba. Dan apabila telah hadir para kerabat untuk membagi warisan kismah ya. Selanjutnya ini ada kata-kata kismah. Maka Allah Nabi SAW asyab'atu fimalam yuktan. Sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, asyub'ah. Asyub'ah ini adalah suatu bab di dalam fikih ya, membahas tentang apa? Bisa membatalkan hak sekutunya atau anggota yang bersekutu akan membatalkan jual belinya. Selama apa? Selama miliknya tersebut belum dibagi-bagi. Misalnya orang 10 ya kan, sepakat beli tanah sekian hektar ya kan. Kemudian ada satu yang menjual tanah tersebut bagi yang dia kepada dijual kepada selain sekutunya, maka anggota sekutunya berhak untuk membatalkan jual belinya tersebut. Ini namanya hak syuhah. Sebelum apa? Sebelum memang harta bagian saudara belum dibagi-bagi atau menjadi harta waris, maka boleh untuk membatalkan. Gimana nih? Kalau dijual kepada orang lain, harusnya kami yang lebih berhak untuk membelinya. Karena orang yang membeli itu yang paling berhak adalah anggotanya atau sekutunya, bukan terjadi luar anggotanya, maka bisa membatalkan perjanjian jual beli. Gimana sih? Dibeli berapa? Oh, 5 juta sudah. Dibatalkan nih 5 juta kami beli. Untuk orang lain dibatalkan, dikasih 5 juta. Namanya hak syuhah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimul al-gonaim, dan dahulu Nabi SAW selalu membagi gonaim, gonimah, harta rapasan perang ya, di dalam surat Al-Anfal. Wadzakara al-ijma' alaiha ghairu wahidin min al-ulama, dan telah disebutkan di dalam ijma' tidak hanya satu daripada para ulama tentang adanya qismah, pembagian atas kemulikan bersama. Berhasil itu dianiatun ilaiha, dan kebutuhan sebenarnya akan menuntut untuk dibagi kepemilikan bersama tersebut. Illa sabila ila i'ta'i zabil hukuki hukukahum minasyai'i al-mustarik ila bilqismah, di mana tidak ada solusi atau jalan lain kecuali harus memberikan kepada masing-masing anggota yang berhak, diberikan haknya dari sesuatu yang dimiliki bersama, kecuali harus dengan dibagi. Misalnya seseorang ya kan, keluarga ditinggali atau waris ya kan, masing-masing anak-anak apa berhak untuk apa? Mendapatkan harta waris tersebut, maka harus dibagi. Tanahnya di sini, rumahnya atau sawahnya atau punya kebunnya dibagi di antara ahli waris, maka namanya qismah. Wal qismah itu ibrazul ansabai ba'duha ala ba'din. Yang namanya qismah atau dibunyi qismah, yaitu memisahkan bagian antara satu dengan yang lainnya, dipisah bagian antara satu dengan yang lainnya. Yang satunya ya, yang dulunya masih apa? Masih milik bersama ya kan. Secara ada orang tua ya. Masing-masing anak mempunyai hak ya, karena belum dibagi. Jika ada qismah ada pembagian, maka berhak untuk dibagi. Wa ya nau'ani. Dan pembagian ini ada dua macam. Qismatun taradin wa qismatun ijbarin. Yang pertama pembagian taradin, pembagian secara sukarela. Yang kedua pembagian secara terpaksa. Anul awal, pembagian yang pertama, jenis yang pertama, kismatut haroli, yaitu pembagian secara sukarela. Waya alati labudda ayat tabiqo alaiha jami unsuraka, yaitu mengharuskan di dalam pembagian tersebut harus ada kesepakatan di antara seluruh atau pihak-pihak yang berserikat. Wala tajuzu biduni ridhahum, maka tidak boleh pembagian tersebut tanpa ada keleraan di antara mereka. Wa ya allati la tumkinu illa bi husuli dharar, dan ini pembagian sukarela ini tidak akan mungkin bisa dilaksanakan kecuali akan terjadi sedikit kerugian, akan terjadi sedikit kerugian. Walau ala ba'di suraka, yang akan apa, yang akan ditanggung di sebagian anggotanya yang berserikat tersebut. Abirati iwadin min ahadi suraka, atau dia dengan memberi imbalan kepada satu alat akal dengan yang lain. Watakuna fitiwarin siwa watakakinis ad-dayika wal-aradi muhtalifah ad-dza'uha disalabin bina'in au sajarin au ba'diha. Dan pembagian sukarela ini terjadi di mana? Di mana pembagian tersebut ini berupa apa? Berupa tanah yang apa? Rumah yang kecil. Misalnya orang tua yang punya rumah segini ya kan. Anaknya 5. Atau anaknya 7. Gimana yang baginya? Atau depan, belakang, atau masing-masing depan sampai belakang ya. Namanya pembagian taradhi. Maka pembagian yang sedikit, rumah yang sempit atau toko yang kecil atau tanah yang berlainan tempatnya ya kan. Orang tua ada yang punya rumah di pelosok, atau rumahnya masuk ke gang, ada yang rumahnya di pinggir jalan ya, dia punya anak sekian misalnya. Tujuannya apa? Ini adalah kismah taruh di atas atau harus dibagi secara sukarela. Tentunya apa? Akan mengandung kerugian. Gimana nih? Saya inginnya yang pinggir jalan. Saya juga. Gimana nih? Ya harus ada yang ngalah. Harus apa? Harus menyusui atau memberikan imbalan. Gimana sih? Kamu masuk, yang masuk gang itu saja. Nanti tambahi berapa misalnya. Misalnya kalau tanah di pinggir jalan itu mahal ya kan, sekian juta. Sedangkan tanah yang di belakang harganya sekian, maka ngasih imbalan, ngasih tambahan. Namanya apa? Kismah taradhi. Dengan syarat rela. Atau bangunan misalnya kan begini, anaknya 5, gimana pembagiannya? Apakah kecil-kecil dibagi 7? Harus ada kesepakatan ya kan. Gimana nih kalau kita bagi 7 nih ya, sempit sekali. Ya udahlah, aku tak ngalah misalnya. Aku tak nyari tempat lain. Tapi ya harus dikasih tambahan misalnya. Ini namanya kismah taradhi. Jadi cari tempat di agak masuk, misalnya nggak di pinggir jalan seperti ini. Maka anggota-anggotanya yang lain yang merelakan maka memberi tambahan. Ya sudah, karena kamu nggak dapat yang pinggir jalan, ya kamu dapat yang belakang, maka nambahin. Namanya ini kismah tarodi. Al-Qanu Badiha Yutan Akudihi Sabbatan Takut Suhu Dunal Badir Akhor. Atau ada tanah yang apa letaknya strategis, ya kan? Itu tadi. Sedangkan yang lain tidak strategis. Maka ini terjadi apa? Harus ada kesepakatan di antara anggota-anggota yang memiliki hak tersebut. Seperti ahli waris, ya kan? Harus apa? Dikumpulkan. Gimana nih? Nah, bapak itu meninggalkan misalnya tanah segitiga misalnya pinggir jalan, anaknya lima, gimana nih segitiga baginya, gimana sini dapat pojokan, sini agak apa agak lebar agak belakang gitu. Nah, seperti namanya kismah taruh di atas apa saling merelakan dengan apa menambah atau imbalan. Musuhi kalau orang Jawa. Bahasa nauminan bersarik la yajudu kismatahu ila bicifa kisroka wataro dihim. Maka pembagian jenis ini tidak boleh dibagi kecuali dengan kesepakatan dan keleraan seluruh anggotanya yang berserikat. Dikali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memberikan madarat dan janganlah membalas dengan kemadaratan. Tidak boleh memberikan madarat atau membalas kemadaratan. Jadi dengan apa? Dengan saling sepakat, saling rela, ya. Ada yang ngalah. Namun dengan apa? Dengan ngasih imbalan atau dengan ngasih susu. Rauh amat wa gairihi. Wa gairihi. Bahwa ya dulu di umumihi ala adami jawazi kismin ma la yuksan adal ma la yang kasimu ila bizarari bizararin ila bitarari. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya secara pengumuman menunjukkan atas tidak boleh tidak adanya pembagian yang tentunya tidak apa nih tidak bisa dilakukan kecuali yang memang ada kerugian, ya kan? Mengandung kerugian. Seperti tadi, ya kan? Pembagian yang sedikit, harta yang sedikit dibagi orang banyak. Ya harus apa? Harus sukarela, namun dengan kerelaan. Itu dengan apa? Memberikan imbalan. Kalau saya berbicara bahan ini semata satu hukum bank dan pembagian ini tentunya akan ikut hukumnya jual beli, ya kan? Berarti apa? Ya harus dihargai misalnya, ya kan? Misalnya tanah ini, ya kan? Permainannya berapa? Sekian juta. Kemudian dengan tanah di sana itu murah, ya. Maka apa? Ya memberikan imbalan tadi. Ya sudah, saya enggak usah apa meminta ini tanah yang di sini. Nanti di sana saja. Nanti ya minta tambahan untuk membeli tanah yang di belakang. Biraki mafihi aibun. Yaitu apa? Untuk apa? Yaitu dengan menambal, mengembalikan kekurangan atau aibnya kan. Sama nih, kalau saya dapat belakan, orang tuanya meninggalkan rumah satu sapi panjang di pinggir jalan, anaknya lima, gimana nih? Siapa yang berhak paling depan sendiri nih? Nah, harus apa? Harus ada keridhaan di antara mereka. Itu dengan memberikan imbalan, dengan memberikan tambahan. Ya aku mau belakang, tapi harus minta tambahan misalnya. Karena ya kurang strategis ya. Mereka yang seperti ini sah-sahnya saya tidak mengapa. Memang demikian. Wa yadkhuluha qiyari majlis, dan juga kebaikan seperti ini juga mengikuti hukum tentang qiyari majlis. Hak untuk apa? Membatalkan atau meneruskan pemikiran tersebut. Wa surut atau syarat wa nabi, atau dengan syarat atau yang lainnya. Ya saya mau, tapi dengan syarat begini begini begini misalnya. Ada apa ya? Saya pilih yang belakang saja loh. Kenapa kamu pilih yang belakang? Ya kalau depan sendiri nanti kalau kena kegusur jalan gimana nih? Tidak ada yang mau misalnya. Loh, dengan syarat aku mau di depan sendiri, tapi dengan syarat nanti kalau saya digusur saya minta tambahan misalnya seperti itu. Ini syaratnya. Wala yajbiru man tama'a in tana'a min qubuliha min asyuraka. Dan tentunya tidak boleh dipaksa ya kan. Kalau orang yang memang menolak misalnya, aku enggak mau yang ini, maka harus apa? Dimusyawarahkan lagi di antara sekutunya atau di antara anggotanya. Lakin mata talaba ahli syuraka kaya hadal mustarik ajbaral mumtani. Akan tetapi bila salah satu dari anggota tersebut misalnya ya kan, pokoknya saya tidak mau, tidak rela kalau diberikan di bagian ini misalnya, gimana? Kok enggak mau? Sudah sekarang dijual saja. Loh kok dijual gimana? Ini kan tanahnya orang tua nih, tanah pusaka harus di apa? Diuri-uri. Ya mending di sana aja. Di sana itu prospek misalnya. Kita jual aja beli tanah di sana, insya Allah lebih bagus. Tanya ya kan, ada yang menuntut seperti itu. Di sini nanti kena busur, kena ini, kena itu, kena jerantol, gimana? Kita tidak punya lagi nanti. Daripada sekarang, daripada besok kita susah nyari tanah, sekarang masih banyak misalnya. Ada yang menuntut ya kan, untuk dijual aja misalnya. Maka orang yang menghalangi ya tidak boleh ya kan. Dipaksa untuk tetap menjual. Kalau misalnya ada yang menghalang-halangi, sudah pokoknya tidak bisa. Ini tanah pusaka harus kita urai-urai di sini, apapun terjadi misalnya. Wah ini harus apa? Ya orang seperti ini harus apa? Ya harus merelakan ya kan. Jelas-jelas kena gambar gusur misalnya, jalan tol masih apa? Mempertahankan misalnya. Ya orang yang seperti ini harus apa? Disadarkan. Fainaba ba'ahul hakim alaihima. Kalau misalnya masih ngotot menolak ya kan, maka si hakim boleh untuk memaksanya. panggil nih. Orang yang nonton tidak boleh dijual. Gimana nih? Saudara-saudaramu sudah nonton untuk dijual, kamu kok enggak mau gimana nih? Yang jelas-jelas sudah kena busur kok masih mau pedalkan. Enggak mau pokoknya tetap walaupun kena jalan tol misalnya. Maka hakim apa? Berhak untuk apa? Berhak untuk menjual. Hakim berhak untuk menjual. Waka sama asaman bainahuma ana kodari asisihima. Dan tentunya hakim nanti akan apa? Setelah kedua kemudian membagi-bagi harta atau yang telah dijual tersebut sekadar apa yang mereka dapatkan. Wadab itu dararu alladhi yamna'u hadil kismah wa nafsul qimah bil kismati. Dan patokan yang dinamakan dengan kerugian yang bisa menghalangi dari pembagian ini yaitu apa? Karena adanya turun harga ya dengan pembagian tersebut. Harganya bisa turun ya kan kalau dibagi-bagi misalnya. Misalnya tanah segini ya kan, bisa tanah segini. Kalau tanah segini dijualnya mahal ya kan, karena agak luas. Tapi kalau sudah dibagi-bagi 7 misalnya, tinggal sekian meter dijual ya, orang mau beli ya murah ya kan, nggak seperti kalau luas. Ini namanya apa? Ini mengandung kerugiannya seperti itu. Ya, siapa orang mau jual 3 meter? Maunya orang beli ya seluruhnya misalnya. Akhirnya apa? Kalau dibagi-bagi akan rugi. Sawa'in intafa'u bihi maksuman aulan amlan. Baik itu bisa dimanfaatkan atau tidak pembagian tersebut ya. Bala yu'tabaru dararan kaunihima la yanfa'ani bihi maksuman. Maka tentunya tidak bisa dianggap walaupun terjadi kerugian tersebut tetap apa? Ya tetap harus apa? Dimanfaatkan hasil dari pembagian tersebut. Kalau sedikit atau banyak tetap harus dia apa? Dimanfaatkan. Ya bisa jadi misalnya di sana, di sini misalnya, walaupun mungkin hanya sedikit ya. Ya dibanding dengan tanah-tanah di lain, di sini lebih mahal misalnya. Bisa untuk beli di tanah yang lainnya, yang lebih rendah lagi harganya, bisa mendapatkan yang banyak. Maka pembagian jenis ini yang pertamanya harus ada kerelaan. Karena yang dibagi ini pembagian yang tidak bisa rata ya, tidak bisa rata. Dan biasanya pembagian ini harta yang sedikit. Karena usaha ini pembagian jenis yang kedua, kismatul ijbar, pembagian secara paksa, pembagian secara paksa. Waya mala darara bi kismatihi, yaitu pembagian yang tidak mengandung kerugian, pembagian yang tidak mengandung kerugian. Naksul kismati bil kismah, yaitu tidak akan turun harganya dengan pembagian tersebut. Keliru ya. Bacanya keliru di atas. Kita ulang. Wala raddu iwadin bi kismatihi. Jadi jenis yang kedua yaitu pembagian secara paksa, yaitu pembagian yang di sana tidak mengandung kerugian. Dan juga tidak ada pemberian imbalan. Tidak ada pemberian imbalan di dalam pembagian ini. Sumiat bidzalik, yaitu yang dinamakan pada pembagian ini. Di anal hakima yajbiru al-mumtani' minhuma idza kamulat syurutuha. Karena hakim ini berhak untuk memaksa anggota yang menolak untuk dibagi. Jika apa? Jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Wadzalika kalqaryati walbustan wadarul kabirah walardu wasi'ah wadagakinil wasi'ah walmakil walmazur min jinsin wahid. Yaitu pembagian yang keduanya adalah jika apa? Jika yang dibagi tersebut yaitu tanah yang luas seperti desa, ya kan, tanahnya saking luasnya sekian hektar misalnya bisa dibuat desa, ya kan? Atau kebun yang luas, punya kebun yang luas hanya dibagi 3 orang misalnya, atau 2 orang, ya kan? Maka harus apa? Ya, harus orang yang enggak mau harus dipaksa, harus mau. Kenapa? Tidak ada ruginya, ya? Tidak ada ruginya. Atau pembagian berupa darul kabirah, rumah besar, rumahnya besar, luas, atau tanah yang luas, atau toko-toko yang luas yang banyak. Atau barang-barang yang bisa ditimbang atau ditakar, itu satu jenis yang banyak, ya kan. Maka barang-barang itu atau harta tersebut tentunya apa? Ya harus dibagi. Tentunya tidak ada yang dirugikan misalnya, kan? Orang tua punya tanah, punya rumah banyak, ya kan, hanya meninggalkan 2 orang misalnya, atau 3 orang, kurang-kurang misalnya, punya kebun, punya sawah, punya rumah sekian, punya toko misalnya. Maka yang seperti apa? Ya orang yang enggak mau untuk dibagi harus dipaksa, harus, kan? Enggak ada kerugiannya, ya kan? Kenapa enggak mau? Harus dipaksa. Jika memang apa? Jika syaratnya telah terpenuhi. Yang ini lebih gampang, ya. Lebih gampang. Namun ya tetap apa? Ya tetap harus dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan, ya kan? Jangan misalnya pembagian ini hanya sepihak saja, tidak diketahui yang lainnya. Yang seperti ini ya harus apa? Ya harus apa? Menjaga hati, ya kan? Gimana tahu-tahu sudah dibagi, saya enggak diikutkan, apa saya enggak dianggap misalnya sebagai kerabat atau yang lain, ya jangan seperti itu, ya. Harus tetap apa? Harus tetap dihadirkan, diminta pendapat, diminta dicari kesepakatan. Gimana kalau yang membagi orang tua, ya? Kalau yang membagi orang tua berarti apa? Berarti hadiah, ya sudah, terserah orang tua, ya kan? Terserah orang tua seperti itu. Ini alam barat lu dapat sana, anak kedua dapat sana, ketiga dapat sini. Itu terserah apa? Ya terserah orang tuanya kalau seperti itu. Karena ini tentunya apa? Hadiah. Diberikan kepada anak-anak. Ini yang ragil ini tabun nih, tahu tabun? Tabun. tanah blok-blokan, tanahnya orang tua, biasanya yang ragil nih misalnya. Ya tentunya yang berkuasa ya orang tua, karena miliknya orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada dan belum diberikan kewenangan yang nanti apa? Biasalah kesepakatan. Ini dia orang tua kita sudah meninggal, belum sempat memberikan hartanya kepada anaknya. Maka apa? Anaknya ada apa? Kumpulkan, musyawarah, sepakat. Ya. Ini dapat ini, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dapat yang itu ya. Biar apa? Biar semuanya saling lega, ikhlas, saling tidak ada apa unsur untuk dikecilkan atau tidak dihormati. Karena masing-masing anak ini punya hak. Yang kecil dan yang besar sama saja ya kan. Jangan mentang-mentang yang besar, yang kecil diabaikan. Nah, yang kecilnya apa nanti enggak jadi besar. Jadi besar juga nanti ya. Walaupun kecil, tetap harus diikutkan. Menurut dalam Islam ini dapat kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di sahabat yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.